Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan kembali di majlis ini, dan seperti biasa kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat An-Nisa, yang kali ini kita mulai dari ayat yang ke-144. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الله berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali bagi kalian dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah kalian ingin Allah Azza wa Jal menetapkan hujah yang jelas di hadapan kalian akan kedustaan iman-iman kalian? Tafsiran dari ayat ini, qala: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم أتريدون بمودة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, menyeru orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya. Apa seruan Allah? Seruan Allah adalah janganlah kalian memberikan loyalitas, menjadikan wali orang-orang yang nyata-nyata menentang agama Allah. Mereka-mereka yang nyata-nyata menentang agama Allah adalah orang-orang kafir. Wa tatruku muwalatal mu'minin wa mawaddatahum. Lalu kalian tinggalkan kecintaan dan loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Ini sebuah pelanggaran tentunya jika didapati dari kalangan kaum mukminin yang melakukan hal itu, memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, kemudian membiarkan orang-orang yang beriman, atau bahkan waliyadzubillah kalau sampai menjadikan orang-orang yang beriman sebagai musuh. Qala aturiduna bimawaddati a'daikum an taj'alu lillahi ta'ala 'alaikum hujjatan dhahiratan. Apakah kalian ingin, kata Allah di akhir ayat, apakah kalian ingin dengan adanya kecintaan kalian kepada musuh-musuh kalian, Allah tegakkan di hadapan kalian hujjah yang nyata. Hujjah yang nyata tentang apa? Ala adami sidqikum fi imanikum. Tentang tidak benarnya pengakuan iman kalian. Mau enggak kita dibongkar kedustaan kita di hadapan Allah Azza wa Jal? Kedustaan dalam pengakuan kita kalau kita beriman kepada Allah. Ya. Tentu semua kita tidak ingin, semua kita tidak mau. Kita ingin keimanan yang kita nyatakan kepada Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita di akhirat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang dengan itu justru Allah akan menghujat kita dengan pengakuan iman kita. Salah satu hal yang bisa membuat seperti itu adalah kita salah dalam memberikan loyalitas dan kecintaan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian jadikan orang-orang kafir sebagai wali kalian. Jangan kalian cintai mereka, jangan kalian berikan loyalitas kepada mereka. Larangan ini secara mutlak tanpa terkecuali. Gak ada istilah pembagian kafir menjadi empat. Kalau soal loyalitas mutlak, gak boleh. Tidak hanya kepada kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, sama semuanya tanpa terkecuali. Kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka. Enggak ada istilah orang kafir ini baik. Kita tidak boleh memusuhinya, kita tidak boleh membencinya, tidak. Dalam hal ini ya, bersifat apa? Umum. Secara umum kita tidak boleh memberikan loyalitas dan menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai wali. Utlah. Ini himbauan yang penting dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bukti sejauh mana benarnya keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, makanya di ayat lain Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan dapati ada satu kaum yang mereka telah menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian malah memberikan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya yang demikian itu tidak ada ceritanya, enggak ada sejarahnya. Hatta Nabi Ibrahim mengumumkan sikap berlepas diri secara umum. Inna buru'a uminkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal bagdo abadan. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan kami menyatakan kalian kafir. Kafarna bikum. Kami menyatakan kalian kafir. Dan nampak permusuhan antara kami dengan kalian. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai kalian mau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Berikutnya ayat yang ke-145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ada di neraka yang paling bawah. Walang tajidalahum nasira. Dan kamu tidak akan mendapati ada seorang penolong pun bagi mereka. Ancaman Allah pada orang-orang munafik yang kejahatannya pun tidak kalah besar dari orang-orang kafir. Tafsirannya qala innal munafiqina fi asfali manazilin nar yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bahwa orang-orang munafik itu ada di tingkatan yang paling rendah dalam neraka pada hari kiamat nanti. darkil asfal, tingkatan yang paling rendah, mungkin boleh dikatakan keraknya neraka. Dan ini juga menunjukkan bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Walan tajidalahum ayyuhar rasul nasiran, dan engkau wahai rasul tidak akan pernah mendapati ada seorang pun yang menjadi penolong mereka, orang-orang munafik. Yadfa'anhum su'a hadzal masir, yang bisa mencegah dari mereka tempat yang paling buruk ini yang telah Allah sediakan bagi mereka. Kalau di dunia mungkin kita dapati ada orang-orang yang justru membela munafikin sehingga sangat sulit sekali bagi orang-orang yang beriman mendeteksi mereka dengan baik. Ini di dunia berlaku saling tolong-menolong. Orang-orang yang beriman, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang kafir pun sama, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Munafikin juga sama, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ini semua berlaku di akhirat, berlaku di dunia. Tapi di akhirat nanti, saat Allah Azza wa Jal tetapkan munafikin ada di darkil asfali minan nar, di tingkatan yang paling bawah dari neraka, maka kata Allah, walan tajidalahum nasira, kamu tidak akan mendapati ada seorang pun yang mampu menolong mereka. Nah, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sekalipun mungkin di dunia mereka mendapatkan kemenangan, di akhirat nanti gak ada ceritanya mereka menang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menegaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tajida lahum nasira, engkau tidak akan mendapati ada seorang pun yang menjadi penolong bagi mereka. Nah. Berikutnya ayat yang ke-145. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa saufa yu'tillahu al mu'minina ajran 'azima. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa'tasamu billah, dan berpegang teguh kepada tali Allah, wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, maka mereka tercatat akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan kami, kata Allah, mereka pasti akan Allah beri pahala yang besar, sama seperti orang-orang yang beriman. Allah katakan, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, Allah pasti akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Tafsirannya qala illal ladzina raja'u ila Allah ta'ala wa tabu ilaih. Allah kecualikan dari orang-orang munafik yang mendapatkan ancaman neraka yang paling bawah tadi, yang menyatakan taubat. Illal ladzina tabu, ai illal ladzina raja'u ila Allah ta'ala wa tabu ilaih, yaitu mereka-mereka yang kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Wa aslahu ma afsadu min ahwalihim batinan wa zahiran, kemudian memperbaiki apa yang telah mereka rusak dari keadaan-keadaan mereka, baik secara lahir maupun secara batin. Wa walau ibadahu almu'minin, kemudian memberikan loyalitas kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wastamsaku bidinillah, berpegang teguh kepada agama Allah. Wa akhlasu lahu subhanah, kemudian menampakkan keikhlasan kepada Allah. Maka kata Allah, faulaika ma'al mu'minina fid dunya wal akhirah, mereka akan tercatat bersama dengan kaum mu'minin baik di dunia maupun di akhirat. Sejahat apapun munafikin, jika mereka bertaubat, kembali kepada Allah, memberikan loyalitas pada kaum mukminin, mencintai kaum mukminin, mereka menampakkan keikhlasan dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini menunjukkan maha pengasihnya Allah Azza wa Jal. Bagaimanapun kerusakan yang telah dibuat oleh orang-orang munafikin, fitnah, pembunuhan, ya, kemudian juga penipuan dan semua keburukan, kalau mereka bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Nah, oleh karenanya di ayat ini Allah berikan pengecualian, kecuali mereka-mereka dari kalangan munafikin yang kembali kepada Allah, bertaubat, memperbaiki apa yang telah mereka rusak, kemudian memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, sekalipun sebelumnya sewaktu di dunia mereka justru cenderung menolong orang-orang kafir. Tapi kalau sudah bertaubat, kemudian memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, berpegang teguh kepada agama Allah, menampakkan keikhlasan, maka kata Allah, faulaika ma'al mu'minin, mereka akan bersama dengan orang-orang yang beriman, tercatat dari golongan kaum mu'minin, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wasaufa yutillahul mu'minina thawaban 'azima, dan Allah pasti akan memberikan balasan yang besar kepada orang-orang yang beriman atas kesabaran mereka. Kesabaran mereka terutama dalam menghadapi orang-orang munafik. Sebab sulit sekali mendeteksi, menghadapi mereka. Beda halnya ketika orang-orang yang beriman menghadapi orang-orang kafir. Jelas kekafiran mereka. Kalau munafik, sulit sekali. Bahkan dalam rombongan Nabi alaihi salatu wasalam saat di Madinah pun masih banyak orang-orang munafik. Bahkan Nabi tahan, menahan diri dari mereka karena khawatir terjadi fitnah kalau seandainya Nabi perangi mereka. Nah, hingga akhirnya mereka terus bersama dengan para sahabat, bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dan bukan berarti Nabi tidak tahu, Nabi tahu. Bahkan ada salah seorang sahabat yang disampaikan oleh Nabi kepadanya nama-nama Rasul munafikin dan dirahasiakan. Nah, berikutnya ayat yang ke-147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menimpakan azab kepada kalian jika kalian bersyukur kepadanya dan jika kalian beriman kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri, 'aliman dan Maha tahu. Tafsirannya, ma yafa'alullahu bi'adzabikum in aslahtumul amala wa amantum billahi wa rasulihi. Di ayat yang ke-147 ini Allah tegaskan bahwa Allah tidak akan melakukan sesuatu apapun yang berhubungan dengan azab. Kapan itu? In aslahtumul amal, jika kalian memperbaiki amal. Wa amantum billahi wa rasulihi, dan jika kalian menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna Allah subhanahu ghaniyun amman siwah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya dari selainnya. Allah tidak butuh kepada siapapun, dan sebaliknya semua orang, semua makhluk butuh kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yu'adzibul 'ibad bidunubihim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghukum, akan mengazab hamba bidunubihim, oleh karena dosa-dosanya. Yang enggak berbuat dosa tidak akan diazab. Yang amalannya bagus, keimanannya bagus, selamat. Tapi yang awalannya rusak, keimanannya tidak benar, ini yang akan mendapatkan azab. Jelas ini menunjukkan keadilan Allah azza wa jalla. Allah tidak salah memberikan balasan kepada seseorang. Enggak ada ceritanya Allah memberikan balasan kebaikan kepada hamba yang melakukan kejahatan, abadan. Allah hanya akan berikan balasan kebaikan kepada hambanya yang melakukan kebaikan, dan Allah akan berikan balasan kejelekan kepada hambanya yang melakukan kejelekan. Beda dengan kita manusia. Kadang-kadang kita salah menilai. Kita melihat ini orang baik, padahal tidak bagus. Kita puji padahal jauh dari kelayakan untuk dipuji, atau sebaliknya. Kita anggap ini orang jelek padahal baik. Kita caci maki dia, kita cela dia, kita jatuhkan dia, ternyata tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Ini manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak akan salah. Oleh karenanya Allah tegaskan, "Ma yafa'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah enggak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian menampakkan keimanan kepada Allah. Dalam tafsirnya, kalimat bersyukur itu diartikan dengan jika kalian aslahtumul amal. Memperbaiki amal. Wa kana Allah syakiran alima. Di akhir ayat Allah katakan wa kana Allahu syakiran alima. Wa kana Allah, dan Allah Subhanahu wa taala, syakiran li'ibadihi. Maha bersyukur bagi hamba-hambanya. Ala ta'atihim lahu, atas ketaatan yang mereka lakukan terhadapnya. Aliman bikulli syai, maha tahu terhadap segala sesuatu. Nah. Kemudian ayat yang ke-148. Allah berfirman, "La yuhibbu Allahul jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samian 'alima." Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kata-kata yang buruk yang disampaikan secara terang-terangan, illa man zulim, kecuali bagi siapa yang dizalimi. Kata-kata yang buruk apapun itu, jangankan di mata Allah, di mata kita saja ya, itu sesuatu yang tidak kita sukai. Kata-kata yang mungkin jauh dari kepantasan, kita tidak suka mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala pun demikian, la yuhibbullahul jahra bis-su minal qaul. Allah tidak mencintai, tidak menyukai ada kata-kata yang buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Illa man zulim, kecuali bagi siapa yang dizalimi. Artinya orang yang dizalimi akan sangat mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang buruk. Tapi itu bukan merupakan sebuah kesalahan. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa man zulim, kecuali bagi siapa yang dizalimi. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita untuk waspada, berhati-hati. Dari siapa? Dari da'watul madlum, dari doanya orang yang terzalimi. Kita tidak tahu, mungkin saja dia akan berdoa mendoakan kejelekan buat kita waliyullah, mendoakan penyimpangan buat kita waliyullah. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wattaqi da'watal madlum, hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Sebab sudah enggak ada sekat lagi antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan mendengar. Allah pasti akan mendengar apa? Doanya. Nah. Dan mungkin saja ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang enggak pantas, jauh dari kelayakan, terucap dari lisan orang yang dizalimi. Allah tidak menyukai kata-kata itu. Tapi kata Allah, illa man zulim, kecuali bagi siapa yang dizalimi. Wa kana Allahu samian alima, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala la yuhibbullahu an tajhara ahadun biqaulis su. Lihat. Allah tidak menyukai ada seorang pun yang secara terang-terangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Lakin yubahu lil madlum. Tapi hal itu dibolehkan bagi siapa yang dizalimi. An yadhkura zalimahu bima fihi minas-su. Menyebutkan orang yang telah mendzaliminya bima fihi minas-su, dengan kejelekan-kejelekan yang ada padanya. Inilah ya, harus waspadanya kita dari tindakan memzalimi orang lain. Waliyubayyin madlamatahu. Yubah dibolehkan bagi orang yang dizalimi untuk menyebutkan orang yang mendzaliminya dengan kejelekan yang ada padanya, untuk menjelaskan bentuk apa kezalimannya. Wa kana Allahu samian lima tajharuna bih, aliman bima tukhfuna min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lima tajharuna bih, atas segala sesuatu yang kalian lakukan secara terang-terangan. Aliman bima tukhfuna min dzalik, dan Allah juga Maha tahu atas segala sesuatu yang kalian sembunyikan. Ada orang yang dizalimi, misalnya kita melakukan kezaliman kepada seseorang, dia tidak mengucapkan kata apa-apa, tapi dalam hatinya dia mengucapkan kata-kata yang buruk kepada kita. Allah Maha tahu, dan tidak jadi dosa baginya. Yubah, dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Sami'an 'Alima, Maha mendengar, Maha mengetahui. Berikutnya ayat yang ke-149. Qala in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Kata Allah, in tubdu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, aw tukhfuhu, atau menyembunyikan kebaikan, aw ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan orang yang melakukan kejelekan kepada kalian, fa innallaha kana 'afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf, qadira, dan Maha kuasa. Tafsiran dari ayat ini, qala nadaballahu ta'ala ilal 'afwi. Allah memberi anjuran. Anjuran untuk apa? Untuk memaafkan. Allah memberikan anjuran untuk memaafkan. Wa ma hadalahu bi annal mu'min imma an yudhhira al-khair wa imma an yukhfihi. Kemudian Allah memberikan keterangan jalan bahwasanya seorang mu'min itu bisa jadi dia menampakkan kebaikan, atau bisa jadi dia menyembunyikan kebaikan. Wa kadzalika ma'al isaah. Demikian juga sikap seorang mukmin ketika dihadapkan kepada keburukan. Kepada keburukan yang ditujukan kepadanya. Imma an yudhhiraha fi halil intisab minal musi. Bisa jadi dia menampakannya dalam artian melawannya, fi halil intisab minal musi, dalam keadaan mencari keadilan dari orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Wa imma an ya'fu wa yasfah, atau seorang mukmin dia memaafkan, ya, dia memaafkan. Wal afwu afdal, memaafkan jauh lebih afdal, jauh lebih baik. Tapi bukan berarti seorang mukmin dituntut harus memaafkan. Bisa saja seorang mukmin yang dizalimi tidak memberikan maaf. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan soal pemberian maaf. Pemberian maaf itu ada dua. Kalau sekiranya memberikan maaf kepada seseorang yang berbuat kejahatan itu ada manfaat baginya, membuat dia rujuk, membuat dia sadar dari segala macam kejahatannya, maka itu yang terbaik dilakukan. Tapi kalau seandainya memberi maaf kepada orang yang berbuat jahat itu justru semakin menjadi-jadi kejahatannya, setelah melakukan satu kejahatan dia berusaha melakukan kejahatan yang berikutnya, maka memberi maaf adalah sesuatu yang tercela saat itu. Memberi maaf adalah sesuatu yang tercela saat itu. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin, memberi maaf itu tidak selalu mahmud, tidak selalu terpuji. Tapi kalau kita ingin mengambil sesuatu yang paling afdal, maka al-afwu afdal, memberi maaf jauh lebih afdal. Dan Allah Subhanahu wa taala afuwan qadira, Maha pemaaf lagi Maha kuasa. Nah, jadi dalam menghadapi kejelekan tidak semua dituntut Untuk apa? Memberi maaf. Nah, kecuali kalau ada maslahatnya, ya. Atau pelaku kejahatan datang meminta maaf. Nah, qala wa imma an ya'fu wa yasrah wal 'afwu afdal fa inna min sifatillahi ta'ala al 'afwu an ibadihi ma'a qudratihi 'alaihim. Dikatakan di sini bahwa memberi maaf lebih afdal, karena di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al 'afwu, memberi maaf atas hamba-hambanya sekalipun Allah kuasa untuk membalas mereka. Nah, berikutnya ayat yang ke-150. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, mereka ingin memisahkan antara Allah dan para rasulnya. Mereka mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengkufuri sebagiannya. Mereka ingin menjadikan hal itu sebagai jalan tengah. Mereka ingin menjadikan hal itu sebagai jalan tengah. Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi minal yahudi wan nasara. Allah memberikan gambaran tentang keadaan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, bi an yu'minu billah, yaitu dengan cara beriman kepada Allah, wa yukadzibu rusulahu, dan mendustakan para rasul-rasulnya, alladzina arsalahum ila khalqihi, yang Allah telah utus mereka ke tengah-tengah makhluknya, au ya'tarifu bi sidqi ba'dir rusul, atau dengan cara mengakui kebenaran sebagian dari para rasul, duna ba'd, tapi tidak mengakui sebagian yang lainnya, wa yaz'umu anna ba'dahum iftaru 'ala rabbihim, dan mereka mengira, menduka, menuduh bahwa sebagian dari para rasul itu membuat kedustaan kepada Rabb-nya, wa yuriduna an yattakhidhu tariqan ila ad-dhalalati allati ahdathuha wal bid'ah allati ibtada'uha, dengan itu mereka ingin membuat semacam satu cara, ya, satu cara yang menunjukkan kesesatan yang mereka bikin dan kebid'ahan yang mereka buat. Jadi begitulah cara mereka dalam kesesatannya, begitulah model mereka dalam kebid'ahannya, ya. Memisahkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah, mengkufuri Rasul. Ini satu cara. Cara yang lainnya, beriman kepada sebagian Rasul, mengkufuri sebagian yang lainnya. Ini cara atau metode, ya, mereka orang-orang kafir dalam memperlihatkan kesesatan dan kebid'ahannya. Mereka anggap itu sebagai cara yang bijak. Mereka anggap itu sebagai cara yang pertengahan, tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu menyepelekan, enggak beriman kepada semuanya, tidak juga menampakkan kekafiran kepada semuanya, sebagiannya diimani, sebagiannya dikufuri. Nah, ini jalan tengah yang salah tentu saja, ya. Kalau soal syariat itu tidak boleh dibedakan, karena semuanya bagian dari syariat, semuanya harus diimani. Para rasul semuanya diutus oleh Allah, maka semuanya harus diimani. Nah, kemudian di ayat berikutnya masih ada kaitan, ayat yang ke-151, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Nah, mereka lah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Khawatir ada sebagian anggapan orang bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu benar, ketika mengkufuri sebagian rasul dan mengimani sebagian yang lainnya. Khawatir model beragama yang seperti ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban yang tegas. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Ya, mungkin bagi sebagian orang ya, punya anggapan bahwa orang yang kafir dengan kekafiran yang nyata itu adalah ketika mereka mengkufuri semua ayat-ayat Allah. Ya, kufur kepada seluruh para rasul. Benar anggapan ini, tapi jangan sampai kemudian menganggap kalau ada orang-orang kafir yang percaya kepada sebagian rasul, kufur kepada sebagian rasul, kemudian dianggap, oh ini orang kafir yang benar. Gak ada orang kafir yang benar, kafir-kafir. Atau mungkin dikatakan orang kafir yang beriman. Nah, halir, orang kafir yang beriman. Subhanallah, dikatakan kafir ya berarti tidak mukmin, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan terkecoh. Ada sebagian orang-orang kafir yang memang punya prototipe yang seperti itu. Beriman kepada sebagian kitab, kufur kepada sebagian yang lain, percaya kepada sebagian rasul, kufur kepada sebagian yang lainnya. Jangan terkecoh. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang-orang kafir yang nyata, yang sesungguhnya. Yang seperti itu saja keadaannya dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang kafir yang sesungguhnya, apalagi yang mengkufuri seluruh para rasul. Ya. Ini hal yang harus diwaspadai. Ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami telah siapkan, kata Allah, bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Tafsiran dari ayat ini, qala ulaika hum ahlul kufri al muhaqqaqi alladzi la syakka fi. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka adalah ahlul kufri al muhaqqaq, orang-orang kafir yang sesungguhnya. Alladzi la syakka fi, yang tidak perlu diragukan lagi. Ya, enggak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah juga mengancam, ya, ancaman azab kepada mereka, wa'atadna lil kafirina azaban yukhzihim wa yuhinuhum. Kami, kata Allah di ayat itu, telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azaban, suatu azab, yukhzihim, yang bakal menghinakan mereka, wa yuhinuhum, dan bakal menghinakan mereka atau merendahkan mereka. Kemudian setelah itu ayat yang ke-152 Allah bicara soal orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Alladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dari kalangan mereka, ulaika saufa yutihim ujurahum, maka mereka itulah ya yang keadaannya seperti itu, pasti akan diberikan pahala kepada mereka, wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi jauh sekali perbedaannya antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh para rasulnya, tidak membedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Sama semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini salah satu bukti bahwa ajaran Islam itu ajaran yang memang pertengahan. Ya, ajaran yang pertengahan, beriman kepada seluruh para rasul-rasulnya, para anbiya, tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau agama Yahudi, agama Nasrani, kita tahu Nasrani cenderung berlebihan sikapnya kepada Isa, Yahudi cenderung memusuhi para anbiya. Mereka ifrat wa tafrid, ghulu wal jafa, cenderung berlebihan dan cenderung meremehkan. Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, muslimin yang agama mereka adalah agama Islam, mereka betul-betul pertengahan dalam hal ini. Kenapa? Karena ajarannya, ajaran Islam adalah ajaran yang pertengahan. Ya, dinun wasatun. Din wasat. Din agama pertengahan. Tafsiran dari ayat ini, qala walladzina saddaqu biwahdaniyatillah. Orang-orang yang membenarkan keesaan Allah. Orang-orang yang membenarkan keesaan Allah, ini sebagai tafsiran dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Setiap kali kita menemukan ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya ditafsirkan wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariat-syariatnya. Di sini ketika Allah mengatakan walladzina amanu billah, apa tafsirannya? Walladzina saddaqu biwahdaniyatillah. Karena di sini dipisahkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasul. Kalau dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, ini secara umum seruannya, wahai orang-orang yang beriman, maka yang dimaksud adalah yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal atau mengamalkan syariat-syariat Allah. Tapi di sini walladzina amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, baru kemudian dan beriman kepada para Rasulnya. Maka yang dimaksud dengan beriman kepada Allah di sini adalah walladzina saddaqu biwahdaniyatillah, orang-orang yang membenarkan keesaan Allah azza wajalla. Jadi ciri utama seorang mukmin adalah mentauhidkan Allah azza wajalla. Ini qala walladzina saddaqu biwahdaniyatillah, dan orang-orang yang membenarkan keesaan Allah, wa aqarru binubuwwati rusulihi ajmain, dan membenarkan nubuwah seluruh para rasul. Ini tafsiran dari kalimat wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, artinya mengakui, membenarkan nubuwah seluruh para rasul. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan ya antara satu dengan yang lainnya dari kalangan mereka. Wa amilu bi syari'atillah, dan mengamalkan syariat Allah. Ulaika saufa yu'tihim jazaa'ahum wa thawabahum ala imanihim bihi wa bi rusulihi. Merekalah orang-orang yang pasti akan diberikan kepada mereka pahala balasan atas keimanannya kepada Allah dan kepada para rasulnya. Wa kana Allahu ghafuran li'ibadihi rahiman bihim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya dan Maha Penyayang bagi mereka. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.